Yeah, this is music. Masuk, sakit. Sudah tak bahagia, cintamu cuma dianggap main-main saja. Pacarmu yang kau anggap bagaikan raja, ternyata tak lebih dari seorang buaya. Coba bayangkan, coba renungkanlah, dirimu tak lebih hanya boneka saja. Lebih baik putuskan, putuskan sajalah, cari cinta lain yang bisa buatmu bahagia. Wow, karena aku memang pilihan, dan kau pun wajib, wajib untuk memilihmu. Wow, karena aku memang pilihan, dan coba pilihlah, pilihlah aku. Putuskan saja pacarmu itu, pindahkan cintamu ke dalam hatiku. Putuskan saja kekasihmu itu, agar ku jadi pacarmu. Putuskan saja pacarmu itu, pindahkan cintamu ke dalam hatiku. Putuskan saja kekasihmu itu, agar ku jadi pacarmu. Pergi dari kelamu dan sambutlah pelangi. Aku datang warnaimu, cerahkan hatimu. Janji takkan ada tangis bila bersamaku. Bukalah pintu hati, usir dia di hatimu, dan gantikan diriku sebagai penghuni cintamu. Lalu kunci dengan erat, jangan pernah kau buka. Kan ku jaga cinta ini hingga tutup usia. Masih bersama aku memang pilihan, dan kau wajib, wajib untuk memilih. Oh, karena aku memang pilihan, dan coba pilihlah, pilihlah aku. Putuskan saja pacarmu itu, pindahkan cintamu ke dalam hatiku. Putuskan saja kekasihmu itu, agar ku jadi pacarmu. Putuskan saja pacarmu itu, pindahkan cintamu ke dalam hatiku. Putuskan saja kekasihmu itu, agar ku jadi